بارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. قال سيدنا القطب عبد الله الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: من أوهم إشكالا من كلام المحققين فلا ينبغي أن يسارع إلى الإنكار عليهم، بل يدعهم ويسعهم الكتاب والسنة ويجعلها من قبيل المتشابهات الواردات في الكتاب والسنة. ولما جاءت هكذا حتى احتاج الناس فيها إما إلى تسليم وإما إلى تأويل. وقال رضي الله عنه: كل ما ذكر عن الأكابر من الكلام الذي ظاهره التبجح كقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي منذ 40 سنة ما حجبت عن الله، وقول أبي العباس المرسي لو حجبت عن جنة عدن لحظة ما عددت نفسي من المؤمنين. كل هذا مؤول وليس على ظاهره، انتهى من تثبيت الفؤاد. وكان سيدنا الإمام عدروس بن عمر الحبشي يروى عن شيخه سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنهما أن من تكلم من الأولياء في غيبته وفنائه أما سوى مولاه بكلام ينكره العقل لا ينبغي المبادرة إلى إنكاره عليه والقدح فيه، بل ينظر أولا في الشخص المتكلم هل ثبتت ولايته وصلاحه أم لا. فإن ثبتت ولايته نذر، هل ثبت نسبة ذلك إليه وصح إسناد ذلك، وبعد صحة نسبة إليه فإن كان موافقا للشرع الشريف وإلا طلب من ذوي الاطلاع على العلوم الظاهرة والباطنة تأويله بمعنى سائغ يقبله العقل والشرع، انتهى من نهر المورود. وقال الإمام الشعراني رحمه الله: ربما تكلم العارف في نظمه أو غيره على لسان الحق تبارك وتعالى، وربما تكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تكلم على لسان الكتب، فيظن بعضهم أن ذلك على لسانه فيبادر إلى الإنكار إلى آخره. Masih menjelaskan, menerangkan tentang wajib pasrahnya kita kepada para aulia. Di pertemuan yang lalu kita diingatkan bahwasanya kita harus benar-benar pasrah kepada para aulia di dalam setiap hal yang kita tidak menemukan jalannya, setiap keadaan yang tertutup bagi kita, karena mereka memiliki dalil yang sangat jelas dan gamblang. Jadi artinya gini, yang kita ketahui sebagian kecil dari yang mereka ketahui. Jadi yang mereka ketahui itu luas, ilmunya luas, pemahamannya luas. yang kita ketahui sempit, sedikit. Tentunya ketika kita melihat apa yang mereka lakukan, seakan-akan mereka melakukan kesalahan. Padahal mereka melakukan dengan pengetahuan yang mereka ketahui karena keluasan ilmunya. Contoh gini aja, kita bukan tukang, kita juga bukan kuli, kita gak tahu cara mencampur lulu atau semisalnya. Yang kita ketahui biasane wong-wong iku ngene, biasane orang-orang seperti ini, itu yang kita ketahui. Tapi kita gak tahu kalau mencampur itu memiliki banyak macam, banyak cara. Yang kita tahu cuma satu cara toh. Loh kita protes, loh kok ngene aduke. Wah gak kenal kuline iki. Loh, kenapa? Kita cuma sebatas tahu satu. Gak tahu yang lainnya, cara yang lain kita gak tahu. Akhirnya kita protes, kita menentang, kita mengingkari kalau itu gak benar, kalau itu salah. Ini kok gak kuat ini lolo nih, dan yang lain. Loh ini karena kita gak tahu. Tapi yang mengetahui seperti kuli atau tukang lah akan menertawakan kita. Kenapa? Kamu gak tahu protes, kamu gak ngerti ingkar. Wis menengok, gampangnya gitu. Diem mo, jadi nanti lolo sama dengan yang kamu ketahui. Gak ada perbedaannya. Orang ahli dalam membuat kue, orang ahli dalam membuat kue, ketika dia membuat kue, dia mungkin mendahulukan ini, mendahulukan itu, mengakhirkan ini, mengakhirkan itu. Yang biasanya yang kita ketahui, misalnya telurnya dulu, setelah telurnya dikocok baru tepungnya misalnya. Itu yang kita ketahui. Tapi kalau orang yang ahli, mereka mau mendahulukan tepungnya sebelum telur atau sebaliknya, mereka sudah tahu, sudah ngerti. Lah orang yang enggak ngerti pasti protes, oh enggak enak iki kok dadine enggak enak. Pasti dadine kok ngene-ngene. Loh kita enggak tahu sudah menghukumi, menghujat. Kita enggak ngerti menghujat sudah. Lagi itu juga kepada para aulia. Ya begitu juga kepada para aulia. Sudah kita ini kepada mereka pasrah. Sekalipun mereka berbuat sesuatu yang di akal kita ini belum masuk, sudah diam aja. Nah, seperti di pertemuan yang lalu, ada orang ingkar, kok dilihat gak pernah puasa Ramadan, diajak masuk, puasa, berada di satu rumah, gak keluar. Dengar azan maghrib buka, besok puasa lagi buka, puasa lagi buka sampai 30 hari. Ketika dia keluar izin karena sudah dianggap 30 hari dan dia sudah dengar beduk hari raya, keluar dia. Setiap ketemu orang, selamat hari raya, minal aidin wal faizin. Orang-orang mengatakan, gila kamu. Ini baru malam pertama Ramadan kamu sudah mengucapkan hari raya. Loh. Sedangkan dia sudah melakukan puasa 30 hari. Di mana? Di rumah para aulia tadi, di rumah aulia tadi itu, di rumah wali tadi itu. Loh padahal dia sahur buka selama 30 hari. Tapi nyatanya tidak. Loh ini karena apa? Karena waktu yang diberikan oleh Allah, kemuliaan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharinya mereka itu seperti 30 harinya kita. Keberkahan waktu yang mereka miliki sehingga istimewa kehidupan mereka. Kehidupan mereka istimewa. Nah ini orang ingkar. Akhirnya setelah itu mereka, dia tidak menjadi orang yang ingkar. Karena itu salim li ahlillah fi kulli muskilin ladaik. Ladaihim wadihun bil adillati. Setiap sesuatu yang rumit buat kita, setiap permasalahan yang ada, yang kita lihat dari mereka, pasrahkan kepada orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki dalil yang wadih, jelas. Karena itulah Hayy Abdullah Haddad mengatakan kalau kita ini bingung, dengan ucapannya para orang-orang arif billah. Kalau kita ini bingung dengan ucapannya orang-orang arif billah, jangan kesusu ingkar kepada mereka. Karena orang arif billah itu terkadang ngomong, omongannya ini gak difahami orang yang hadir. Omongannya gak difahami orang arif, seperti orang yang ngelantur. Seperti orang yang ngelantur, tapi kalau bukan ngelanturnya orang mabuk karena khamr, enggak. Ngelantur pembahasannya ini tinggi. Orang yang mendengarkan enggak paham apa maksudnya. Padahal bahasa-bahasa dia, mungkin kalau misalnya orang Indonesia bahasa Indonesia, kalau orang Arab mungkin bahasa Arab, tapi yang dengar ini enggak paham, enggak nyantol, enggak mudeng. Kenapa? Terlalu tinggi pembahasannya. Kita misalnya nih, kita ini yang hadir, kalau yang dibahas kitabnya itu kitab yang tinggi-tinggi seperti hikam, tidak mudeng kita ini, tidak nutup. Sekarang tidak, belajar apa? Hikam, wahai, topin. Pembahasannya itu tinggi, buat kita ini tidak nyampe, kedukuran. Kita ini masih TK, masih SD. Bahasnya hikam, kelas tingkat universitas atau kelasnya dosen. Belajar itu kelasnya dosen atau kelasnya profesor. Kita baru SD sudah belajar hikam. Wahire ngawur kabeh uripe. Akhirnya hidupnya ngawur semua. Kenapa? Bukan kitabnya kok, bukan kelasnya dia pelajari. Lah bahasanya mereka itu terkadang tinggi. Yang dengar enggak paham. Nah ini jangan keburu ingkar. Jangan keburu kesusu kita mengingkarinya. Karena kita enggak paham, karena kita ngerti kok ngawur ini koyo aneh. Lah, ini jangan kita terburu ingkar. Biarkan. Ya, biarkan mereka. Dan kita jadikan ucapan mereka itu seperti di dalam ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu Allah diserupakan dengan makhluk. Zahirnya seakan-akan Allah serupa dengan makhluk, seperti Allah berada di arsy. Lah itu kan berarti Allah serupa dengan makhluk. Makhluk itu ada di tempat. Makhluk itu memiliki tempat. Mungkin rumah, mungkin musola, mungkin masjid, mungkin majelis, ada tempat makhluk. Di mana? Di warung. Di mana? Di ini. Lu ada tempat. Sedangkan Allah itu tidak ada di tempat tertentu. Kalau kita ditanya mana Allah, dimanapun, nggak bisa dikatakan mana Allah di arsy, tidak. Di langit, tidak. Di bumi, tidak. Dimanapun. Dimanapun. Allah dimanapun. Tapi ketika di dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah itu ada di arsy. Ini kan diserupakan dengan makhluk. Nah, ini ayat mutasyabihat. Butuh apa? Ta'wil. Butuh pemahaman. Nah, butuh pelajaran khusus. Nah begitu juga ucapan mereka. Anggap itu ayat-ayat mutasyabihat atau ucapan-ucapan mutasyabihat seperti yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Lah di situ dibutuhkan orang-orang yang taslim atau yang ingkar. Nah, dibutuhkan ila taslim, pasrah apa adanya, atau takwil, mentakwil. Ya, apa yang diucapkan sama dengan Al-Qur'an. Orang yang taslim bisa langsung taslim, wes pasrah gitu aja. Ada yang mentakwil maksud daripada ayat tersebut misalnya. Begitu juga kepada para aulia. Karena itu terkadang mereka ini ucapannya kalau di menurut akal kita ngawur. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau menyebutkan apa? Mundu arba'ina sanatan ma hujibtu anillah. Sejak 40 tahun aku tidak pernah dihijab, ditutup dari Allah. Bayangkan, sejak 40 tahun aku tidak pernah dihijab dari Allah. Jadi langsung hubungan dengan Allah, enggak ada penghalang. Lah ucapan ini kalau kita ungkapkan, misalnya diungkapkan oleh mereka, apalagi di zaman di warung edan, dibilang orang gila gitu. Tidak dihijab dari Allah. Lah kamu di dunia kok. Kamu makan, kamu minum, kamu ini, kamu itu dan lain-lain sebagainya, kamu kok mengatakan 40 tahun. Perkataan yang lain, Abil Abbas Al-Mursi, "Lau hujibtu an jannati adnin lahdatan ma adattu nafsi minal mu'minin." Kalau aku dihijab dari surga Aden sesaat aja, aku enggak anggap diriku dari golongan orang mukmin. Ini mengeluarkan dirinya dari mukmin. Duh, ini bisa murtad. Bisa murtad. Ini ucapan apa? Ucapan kelas tinggi. Lah ini kita enggak bisa memahami secara zahir sih begitu saja. Oh, zahirnya wis kok ngene, ngawur iki. Ngomongi enggak kena. Loh, secara zahir memang seperti ngawur. Tapi mereka mengucapkan itu dengan dasar-dasar hadis, dengan dasar Al-Qur'an dan yang lain sebagainya, bukan ucapan sekedar ucapan untuk menunjukkan ketinggian makomnya, kedudukannya, tidak. Nah, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan apa? Analis sama baniha. Langit ini aku yang membangunnya. Alannaril jahim udfiha. Aku yang mematikan neraka jahanam atau neraka jahim. Loh. Siapa yang bangun langit? Allah. Siapa yang mematikan api neraka? Yang berhak, yang bisa hanya Allah. Tapi ucapan itu jangan kita lihat zahirnya. Ucapan itu jangan kita lihat zahirnya. Ana linari jahim udfiha itu maksudnya apa? Sodako, dengan sedekah kita bisa memadamkan kemarahan Allah, nerakanya Allah. Sodakatu sir tudfi'un narol ghadab. Dalam arti bisa mematikan, memadamkan dengan apa? Sedekah. Bebas dari, lo ada takwilnya. Karena itu jangan kita hanya mendengar zahirnya, wis kita hukumi. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu gak bisa kita baca, kita artikan secara zahirnya saja. Sama dengan kalamnya aulia, ketika mereka dalam hal, ketika mereka berada di dalam hal, gak bisa kita terjemahkan secara zahir terkadang. Butuh takwil. Nah, karena itu katanya Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau menceritakan daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, kalau misalnya ada para aulia berbicara, ya, berbicara tentang halnya, saat halnya, saat halnya ini jangan diingkari. Yang di apa omongan yang diingkari oleh akal, jangan segera kita mengingkarinya, tapi lihat, perhatikan orangnya yang berbicara. Apakah kewaliannya, kesolehannya itu sudah jelas? Kalau memang sudah jelas, apakah nisbatnya orang tersebut kepada ucapan itu benar? Kalau memang benar, sesuai dengan syariat, sudah. Tapi kalau misalnya enggak sesuai dengan syariat, kembalikan kepada orang-orang ahli zahir wal batin, orang-orang yang memiliki kebaikan, ketaatan, kesolehan di dalam zahirnya dan batinnya, kembalikan kepada para aulia. Jadi kalau memang cocok dengan syariat, sudah. Kalau memang enggak cocok, datang kepada para aulia. Datang kepada para aulia, tanyakan kepada mereka. Nah, mereka nanti akan menjelaskan sesuai dengan kadar orang yang bertanya, yang bisa diterima oleh orang bertanya. Kenapa? Selamanya para aulia itu tidak akan mungkin menanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu katanya Imam Sya'rani rahimahullah, terkadang orang arif billah itu di dalam syairnya, di dalam nasernya, seakan-akan berbicara dengan lisannya Allah, lisannya Rasulullah. Nah, akhirnya orang banyak yang ingkar. Lah ini kita adabnya jangan cepat-cepat mengingkari. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pasrah kepada para aulia as-salihun, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan oleh Allah orang-orang yang mencintai dan dicintai mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.